avatar di sana. Dan udara yang kau hirup lebih segar dari Jakarta. Kutitip salam untuk istrimu yang cantik jelita dan mertuamu yang pasti sakti mandragora. Semoga kamu dapat menyaksikan kami di sana melalui perangkat parabola. Spekulasi kau dan kita.